Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Terakhir pembahasan kita tentang syarat, dua syarat mendasar yang dengannya seseorang diperbolehkan untuk tinggal di negeri kafir. Kita sudah sebutkan syarat yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Syarih Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu amnul muqim ala dinihi. Seorang yang akan tinggal di negeri kafir tersebut merasa aman dengan agamanya. Dia memiliki ilmu, memiliki keimanan dan tekad yang kuat, memiliki kekokohan, keteguhan pendirian yang dengannya dia merasa aman. Dia yakin bahwasanya agamanya akan tetap terjaga, tidak terpengaruh oleh lingkungan atau masyarakat yang kafir tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, asyartu tsani, syarat yang kedua, yang dengannya seseorang boleh tinggal di negeri kafir. Ayyatamakkan min izhari dinihi. Dia tetap bisa menampakkan agamanya. Menampakkan agamanya, syiar-syiar agama. Dia juga bisa mengerjakan amalan-amalan ibadah yang diwajibkan oleh din, oleh agama Islam ini. Bihaitsu yaqumu bi sya'airil Islam biduni mumani'in. Yaitu dia tetap bisa menegakkan, menampakkan syiar-syiar Islam tanpa ada penghalang sedikit pun. Fala yumna min iqamatis shalah wal jum'ah wal jama'at in kana ma'ahu man yusalli jama'atan wa man yuqimu al jum'ata. Sehingga dia tidak dicegah, tidak dihalang-halangi untuk menegakkan salat, untuk mengerjakan sholat atau mengerjakan sholat Jumat, ibadah, rangkaian ibadah sholat Jumat wal jamaat, begitu juga melaksanakan sholat jamaah lima waktu jika memang ada yang bersamanya dari kaum muslimin untuk menegakkan sholat jamaah, dan ada juga yang bersamanya, ya, kaum muslimin yang bersamanya yang bisa menegakkan sholat Jum'ah. Ini ya. Jadi tetap bisa menampakkan syiar Islam dan mengerjakan amalan-amalan ibadah. Wala yumna' minaz zakati was-siyami wal haji wa ghairiha min sya'airid din. Dan dia juga tidak dihalangi untuk melakukan atau mengeluarkan zakat atau mengerjakan puasa, ibadah saum, siam, begitu juga ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain dari syiar-syiar agama Islam. Fa in kana la yatamakkan min dzalik lam tajuz al-iqamatu liwujubil hijrati hina idzin. Jika dia tidak bisa melakukan itu semua, ya, menampakkan syiar agama, dia juga tidak bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang diwajibkan dalam Islam, maka tidak boleh tinggal ketika itu. Karena telah berlaku kewajiban syariat hijrah ketika itu. Ketika dia tidak bisa lagi menampakkan syiar Islam dan tidak bisa mengerjakan ibadah yang dituntunkan dan disyariatkan dalam Islam, maka telah wajib baginya untuk hijrah dan tidak boleh lagi dia tinggal di situ. Qala fil mughni ay qala al-imam Ibnu Qudamah, berkata al-imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni safhah as-sabi'ah wa khamsin wa arba'mi'ah mujallad as-samin halaman 457 jilid yang ke-8. Fil kalam al-aqsamin nas fil hijrah, ketika beliau berbicara tentang pembagian manusia atau jenis-jenis manusia, golongan-golongan manusia di dalam pensyariatan ibadah hijrah. Ahaduha man tajib alaihi wa huwa man yaqdir alaiha wa la yumkinuhu izharu dinihi. Golongan yang pertama, ya, golongan manusia terkait dengan syariat hijrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golongan yang pertama adalah yang telah wajib baginya untuk berhijrah dan dia mampu untuk melakukannya. Dan dia tidak bisa dan tidak lagi memungkinkan baginya untuk menampakkan agamanya. Wala tumkinuhu iqamatu wajibati dinihi ma'al maqami bainal ma'al muqami bainal kuffar. Fahadha tajib alaihi al-hijratu liqaulihi ta'ala. Dan tidak juga memungkinkan baginya untuk menegakkan kewajiban-kewajiban agama ketika dia tinggal di lingkungan orang-orang kufar. Tinggal di masyarakat kufar, dia tidak bisa menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya. Jadi ada 4 hal, ya. Ketika seorang diwajibkan hijrah, ya. Dia sudah terkenai kewajiban hijrah. Kemudian yang kedua, dia mampu melakukannya. Yang ketiga, dia tidak bisa menampakkan agamanya. Dan yang keempat, dia tidak bisa menegakkan kewajiban-kewajiban agama ketika dia tinggal di masyarakat kufar. Maka yang seperti ini, jika kondisinya seperti ini, fahadha tajib alaihi al-hijratu. Sudah wajib baginya untuk melakukan hijrah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa yang kemarin sudah kita sebutkan ayat yang ke-97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka, maka para malaikat berkata kepada mereka, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian ini? Qalu, maka mereka pun menjawab, kunna mustata'fina fil ard, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu, para malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah kalian tahu bahwasanya bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah? Mereka adalah orang-orang yang tempatnya di jahannam. Wa na'udzubillah wa sa'at masira. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Qala rahimahullah wa hadza wa'idun syadid yadullu 'alal wujub. Dan ini adalah ancaman yang keras. Dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras yang menunjukkan wajibnya hijrah. Ya. Wajibnya hijrah. ya, sebagaimana kita ingat definisi dosa besar. Itu apa? Di antaranya dosa yang mengandung ancaman azab yang berat atau azab yang keras di akhirat. Maka itu menunjukkan bahwasanya dosa itu dosa besar. Dan ini di ayat ini disebutkan ya, ancamannya adalah jahannam. Maka ini menunjukkan wajibnya hijrah. Qala rahimahullah wa li annal qiyam bi wajibi dinihi wajibun 'ala man qadira 'alaihi. Wal hijratu min darurati al wajib wa tatimmatuhu. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dan karena menegakkan kewajiban agama adalah wajib hukumnya bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Dan hijrah adalah min daruratil wajib wa tatimmatuhu. Adalah kewajiban yang paling mendesak ya, dan pelengkap dari ya, wa tatimmatuhu, pelengkap dari amalan-amalan yang wajib tersebut, dari kewajiban-kewajiban agama tersebut. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang wajib di dalam agama tidak bisa tegak kecuali dengan ya, sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Menegakkan syiar-syiar agama, melakukan amalan-amalan yang wajib dalam agama, hukumnya wajib. Dan jika hal itu semua tidak bisa dilakukan kecuali dengan hijrah, maka hijrah pun menjadi wajib hukumnya. Ya, demikian makna ucapan beliau. Setelah beliau, barakallahu li wa lakum, menyebutkan dua syarat utama ini, ya, dua syarat yang paling mendasar ini, ya, kemudian beliau merinci hukum-hukum hijrah tergantung pada tujuan. Beliau merinci hukum-hukum tinggal di negeri kafir tergantung niat tinggalnya. Ya, tergantung apa niat dia tinggal di negeri kafir. Ya, setidaknya beliau akan menyebutkan 6. Ya, 6 niatan tinggal di negeri kafir. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ba'da tamami hadaini syartaini al-asasiyaini tanqasimul iqamatu fi daril kufri ila aqsamin. Setelah selesai penyebutan dua syarat ini, ya, setelah selesai penyebutan dua syarat mendasar ini, tanqasimul iqamatu fi daril kufur ila aqsam, tinggal di negeri kafir terbagi menjadi beberapa macam. Terbagi menjadi beberapa macam atau bentuk atau jenis. Ya. Al-qismul awal, bentuk yang pertama atau jenis yang pertama, ayyuqima lidda'wati ilal islam wa targhibi fihi. Yang pertama adalah tinggal di negeri kafir, niatnya adalah untuk menegakkan dakwah kepada Islam dan untuk litarghib fihi, untuk menegakkan dakwah kepada Islam, ya, menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat kafir tersebut dan menghasung mereka untuk condong kepada Islam, untuk mengetahui bagaimana indahnya Islam, bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, ya, bahwasanya Islam itu mengandung syariat-syariat yang penuh dengan keadilan, ya, penuh dengan rahmah, sehingga menjadikan mereka, masyarakat kafir tersebut, condong kepada Islam, cinta kepada Islam. Ini, tujuannya seperti ini. Tujuan dia tinggal di negeri kafir adalah seperti ini. Ya. Maka, fahadha, kata beliau, rahimahullah, fahadha na'un minal jihad. Maka ini adalah termasuk bentuk jihad. ya, termasuk jihad bahkan. Fahiya fardu kifayatin ala man qadira alaiha. Ya, dan ini hukumnya adalah fardu kifayah bahkan. Ya. Ini hukumnya adalah fardu kifayah bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Bisyarat. Jadi tidak hanya boleh, bahkan hukumnya fardu kifayah atas umat Islam. Ya. Karena untuk menegakkan dakwah ila Allah, tapi dengan syarat bisyarat an tatahaqqaq ad-da'watu wa alla yujad man yamna minha aw min al-istijabati ilaiha. Dengan syarat yang pertama, an tatahaqqaq ad-da'watu, dakwah itu bisa benar-benar dilakukan. Ya. Ini syarat yang pertama. Dia pergi dan tinggal di negeri kafir niatnya untuk dakwah. Maka syaratnya, ya, dia diizinkan, syaratnya adalah dakwah itu bisa benar-benar dia lakukan. Kalau ternyata dia tidak bisa menegakkan dakwah di sana, ya tidak boleh. Misalnya dia dilarang, ya, dilarang untuk menyampaikan materi-materi agama Islam, tidak boleh, ya, menyampaikan ajaran-ajaran Islam di negeri tersebut, maka tidak boleh dia tinggal di sana. Ya, jadi la budda min tahaqquqi ad-da'wah. Memang dakwah itu benar-benar bisa dia lakukan. Kemudian syarat yang kedua, wa la yujad man yamna minha au minal istijabati ilaiha. Syarat yang kedua, tidak ada sesuatu hal yang bisa mencegah dia dari dakwah tersebut. Ya, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk melakukan dakwah tersebut. Ya, misalnya negara itu memiliki aturan yang tidak boleh ada orang yang mengajarkan agama Islam misalnya di negeri itu. Ada aturan resminya. Negeri kafir, ya. Barang siapa yang melakukannya, maka akan ditangkap misalnya. Maka tidak boleh. Jika kondisinya seperti itu, jelas tidak boleh. Au minal istijabati ilaiha. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi orang-orang kafir tersebut untuk menerima dakwahnya. Ya, menerima dakwahnya. Naam. Misalnya dia boleh tinggal di sana, boleh melakukan dakwah, tapi orang-orang negara tersebut melarang penduduknya untuk bermajelis dengan orang itu, misalnya. Ya, atau yang semisalnya. Intinya tidak boleh ada yang bisa mencegahnya untuk menegakkan dakwah, dan tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi orang untuk menerima dakwahnya tersebut. Qala rahimahullah, li'anna da'wata ilal islam min wajibatid din wa hiya tariqatul mursalina wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bitabligh anhu fi kulli zamanin wa makanin. Dan juga karena dakwah kepada dinul Islam ini termasuk kewajiban-kewajiban agama, dan ini adalah dakwah kepada Islam, ini adalah tariqahnya, jalannya para rasul. Dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam telah memerintahkan untuk menyampaikan agama di setiap zaman dan di setiap tempat. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat." Ini biasanya dalil yang sering dipakai oleh jemaah tabligh untuk, ya, yang akhirnya memaksa mereka untuk berbicara tentang agama walaupun tanpa ilmu yang cukup. Bukan Rasulullah memerintahkan kita untuk menyampaikan ayat walaupun satu saja. Ya, maka di antara bentuk bantahannya adalah, naam, Rasulullah memerintahkan, tapi beliau memberikan qaid. Beliau memberikan, naam, ya, keterangan bahwasanya balighu anni, sampaikan dariku. Sampaikan dariku. Ai, laisa min ghairihi, laisa an ghairihi. Ya. Termasuk pemahamannya. Tidak boleh menyampaikan ayat, ya, jika pemahamannya tidak berasal dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Nah, baik, sampaikan satu ayat dari Rasulullah dan pemahamannya pun sesuai dengan pemahaman Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Jika dia menyampaikan ayat, ya, mungkin ayatnya ada di dalam mushaf, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, maka itu bukan termasuk tabligh tilkal ayah anhu. Tidak tergolong menyampaikan ayat tersebut dari Rasulullah, karena pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jadi beliau memberikan qaid, balighu anni walau ayah. Qala rahimahullahu ta'ala, al-qismu tsani, jenis yang kedua, ayyuqima lidirasati ahwalil kafirin wa ta'arrufi ala ma hum alayhi min fasadil aqidah wa budlani at-ta'abbudi wa inhilalil akhlaqi wa fawdawiyyatil suluki. Yang kedua, dia tinggal di negeri kafir, tujuannya adalah untuk lidirasati ahwalil kafirin, untuk meneliti bagaimana kondisi orang-orang kafir tersebut, melakukan penelitian, melakukan kajian, ya, melakukan pengamatan, mempelajari bagaimana kondisi mereka dan kehidupan mereka. Wa ta'arruf 'ala ma hum 'alaihi, dan untuk mengetahui, mempelajari, ya, keadaan mereka, ya, bagaimana rusaknya akidah mereka, untuk mengetahui kerusakan akidah mereka. Wa butlani ta'abbudi, dan rusaknya ibadah mereka. Wa inhilalil akhlaqi, dan rusaknya akhlak mereka. Wa fawdawiyati as-suluki, dan untuk mengetahui bagaimana carut marutnya moral mereka. Ya. Tujuannya apa? Liyuhadzir an-nasa minal iqtirari bihim, tujuannya untuk memperingatkan manusia, kaum muslimin, jangan sampai tertipu dengan orang-orang kafir tersebut. Jangan tertipu dengan dunia mereka, gemerlapnya dunia mereka, karena ya mereka walaupun zahirnya seperti itu, tapi akidahnya rusak, ibadahnya rusak, moralnya, akhlaknya rusak, ya. Dan dia mempelajari hal ini untuk memperingatkan manusia, kaum muslimin, agar jangan sampai tertipu dengan kondisi zahir mereka. Wa yubayyin lil mu'jibina bihim haqiqata halihim, dan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang merasa kagum dengan orang-orang kafir tersebut, ya, menjelaskan kepada mereka bagaimana hakikat keadaan mereka, agar jangan sampai tertipu lagi, jangan sampai kagum kepada orang-orang kafir. Wa hadhil iqamatu nau'un minal jihadi aida. Maka yang seperti ini, kata Syekh rahimahullah, tinggal di negeri kafir dengan niatan yang seperti ini termasuk bentuk jihad pula. Ya, sebagaimana yang pertama. Kenapa? Lima yatarattab 'alaiha min at-tahdzir min al-kufr wa ahlihi al-mutadammin lit-targhib fil islam wa hadihi. Karena apa? Karena dengan tujuan yang seperti ini, itu akan menghasilkan tahdzir minal kufur. Kaum muslimin akan bisa berhati-hati, ya, dari kekufuran, menjauhi kekufuran dan orang-orangnya. Yang seperti ini, ya, sikap tahdzir waspada dan menjauh dari kekufuran itu mengandung targhib fil Islam wa hadihi. Sebaliknya akan menghasilkan rasa cinta, kecondongan kepada Islam dan tuntunan Islam. Li'anna fasadal kufri dalilun ala salahil Islam. Karena rusaknya kekufuran itu membuktikan atau merupakan dalil tentang sempurnanya Islam. Kama qil, sebagaimana dikatakan, wa bididdiha tatabayyan al asya, dengan lawannya sesuatu, perkara-perkara itu bisa menjadi lebih jelas. Dengan diketahui lawannya, perkara-perkara itu bisa menjadi lebih jelas. Islam semakin tampak kesempurnaannya ketika kita tahu bagaimana rusaknya kekufuran dan enam para pelakunya, para penganutnya. Qala rahimahullah, lakin la budda min syart ay yatahaqqaq muraduhu biduni mafsadatin a'zam minhu. Tapi tetap ada syaratnya. Syaratnya adalah ay yatahaqqaq muraduhu biduni mafsadatin a'zam minhu. Tujuannya bisa terwujud, bisa dia lakukan, ya, kajiannya, penelitiannya, ya, studinya bisa dia lakukan tanpa terjadi mafsadat, kerusakan yang lebih besar dari apa yang ingin dia raih, ya. Tidak ada mafsadat yang lebih besar, ya, yang muncul daripada tujuannya tersebut. Fa in lam yatahaqqaq muraduhu bi an muni'a min nashri ma hum 'alaihi wa tahdhir minhu fala fa'idata min iqamatihi. Jika ternyata tujuannya tersebut tidak bisa terwujud, tidak bisa dia lakukan, misalnya dia dilarang untuk menyebarkan hasil penelitiannya, hasil studinya, dia tidak boleh mempublikasikan bagaimana kondisi rusaknya masyarakat kafir, dia dilarang, tidak boleh. Data-datanya tidak boleh, ya, disebarkan. Ya. Dia juga tidak boleh, ya, menyampaikan atau menjelaskan kepada umat, kepada manusia tentang bahaya-bahaya kekufuran dan bahaya-bahaya atau kerusakan-kerusakan masyarakat kafir tersebut, dia dilarang. Ya. Maka yang seperti ini, fala fa'idata min iqamatihi, tidak ada faedah dia tinggal di negeri kafir tersebut. Toh tujuannya tidak bisa dia wujudkan. Wa in tahaqqaqa muraduhu ma'a mafsadatin a'zam. Begitu pula jika dia bisa melakukan tujuannya, tapi muncul mafsadat yang lebih besar. Muncul mafsadat yang lebih besar. Misal, contohnya seperti apa? Beliau mencontohkan, misal ayyuqabilu fi'lahu bisabbin. Misal ayyuqabilu fi'lahu bisabbil Islam wa rasulil Islam wa a'immatil Islam wajabal kaffu. Misalnya muncul mafsadat yang lebih besar, yaitu dia bisa, ya, menyebarkan hasil penelitiannya, menunjukkan rusaknya masyarakat kafir tersebut. Tapi kemudian orang-orang kufar membalas, ya. Mereka membalas dengan cara bisabil Islam, dengan cara mereka mencela Islam. Wa rasulil Islam, mencela rasul, ya. Wa aimatil Islam, dan mencela para imam-imam Islam. Maka jika muncul mafsadat yang seperti ini, dan ini mafsadat yang lebih besar, maka wajabal kafu. Maka hendaknya dia menahan diri, artinya tidak tinggal di negeri kafir tersebut, karena tujuan yang ingin dia wujudkan bisa memicu munculnya mafsadat yang lebih besar, sehingga dia hendaknya menahan diri. Ini dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-108. Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela berhala-berhala yang diibadai oleh kaum musyrikin selain Allah. Ya, mencela berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin, ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Bahkan itu termasuk amalan yang menunjukkan rusaknya agama mereka. Tapi jika yatarattab alaihi mafsadatun a'zam, jika muncul mafsadat yang lebih besar dari itu, dilarang, ya. Di sini Allah perintahkan, janganlah kalian, Allah larang, janganlah kalian mencela berhala-berhala yang diibadai selain Allah, yang mereka ibadai selain Allah, maka mereka pun mencela Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Ini mafsadat yang lebih besar. Mereka tanpa ilmu, mereka akhirnya mencela Allah, ya, dengan sebab berhala mereka dicela. Oleh karena itu Allah melarang mencela berhala mereka agar mereka tidak mencela Allah tanpa ilmu. Kadzalika zayyanna likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami hias-hiasi untuk setiap umat amalan-amalan mereka. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, dan kepada Rabb merekalah mereka akan kembali. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan Allah pun akan mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan. Qala rahimahullah, wa yushbihu hadza ay yuqima fi biladil kufr liyakuna 'aynan lil muslimin. Yang semisal dengan ini, dengan tujuan ini adalah seorang tinggal di negeri kafir untuk menjadi 'aynan, untuk menjadi mata, ya, maksudnya bukan mata, tapi mata-mata. Ya, menjadi mata-mata kaum muslimin. Liya'rif ma yudabbirunahu lil muslimin minal makayid. Fayahzaruhum al muslimun. Dia menjadi mata-mata untuk kaum muslimin. Ya, memata-matai orang-orang kafir. Ya, dia tinggal di negeri kafir untuk memata-matai mereka. Agar dia mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh orang-orang kafir tersebut terhadap kaum muslimin dari berbagai rencana jahat, tipu daya, ya, makar-makar. Fayahdharuhum al-muslimun, sehingga kaum muslimun pun bisa mewaspadai mereka, berhati-hati dari makar-makar mereka. Kama arsala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Rasulullah pernah melakukan hal ini. Beliau mengutus Hudzaifata ibn al-Yaman ila al-musyrikin fi ghazwatil Khandaq liya'rif khabarahum. Sebagaimana Nabi pernah mengutus Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, ketika perang Khandaq, mengutus, ya, Rasulullah mengutus beliau untuk masuk ke pasukan kaum musyrikin yang ketika itu sedang mengepung Madinah. Madinah sedang dikepung oleh pasukan koalisinya kaum musyrikin. Orang-orang Quraisy, ya, bersekutu dengan orang-orang musyrikin Arab yang lain, dari kabilah-kabilah Arab musyrik yang lain. Sampai-sampai ada juga kabilah Yahudi yang berkhianat, yang awalnya sudah memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya, Yahudi di dalam negeri Madinah. Tapi ketika muncul pasukan Ahzab tersebut, mereka berkhianat. Ya. Maka dalam kondisi yang sangat sempit ini, kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini, beliau mengutus Hudzaifah ibn al-Yaman untuk mengetahui kondisi orang-orang musyrik, pasukan kaum musyrikin, ya, di dalam perang Ahzab tersebut. Nama lain perang Khandaq, perang Ahzab. Ya, disebut dengan Khandaq karena pada perang tersebut kaum muslimin membuat taktik, ya, dengan membuat Khandaq, parit yang lebar yang ini, ya, dipakai untuk siasat perang, ya, sehingga mencegah pasukan kaum musyrikin untuk masuk ke dalam Madinah. Disebut dengan perang Ahzab karena pada saat itu pasukan kaum musyrikin terdiri dari banyak hizb, dari banyak golongan, karena merupakan gabungan, ya, pasukan gabungan mereka dari berbagai kabilah Arab yang musyrik. Sehingga akhirnya Hudzaifah ibn al-Yaman berhasil menyusup ke tengah-tengah mereka di malam hari, ya. Ternyata kondisi mereka sedang, ya, tercerai-berai dan carut-marut, dan mereka memutuskan untuk pulang kembali ke daerahnya masing-masing dan mengurungkan niat mereka untuk menyerang Madinah. Setelah itu Hudzaifah ibn al-Yaman pun kembali ke Rasulullah dan mengabarkan berita gembira tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.